berlomba dengan waktu. Apa yang kau cari, belumkah kau dapati? Di angkuh gedung-gedung tinggi, riuh pesta pora, sahabat sejati yang hampir selalu saja ada isyaratkan. Hanyalah pribadi lari kota Jakarta, lupa kaki yang luka, mengejek langkah kura-kura. Ingin sesuatu, tak ingat bebanmu, atau itu ulahmu kota. Ramaikan mimpi indah penghuni. Jangan kau paksakan untuk berlari. Aku tak peduli luka di kaki. Jangan kau paksakan untuk tetap terus berlari. Bila luka di kaki belum terobati, berkacalah Jakarta. Jakarta.